ape lintang wengi iki sing tak sawang ngelengke aku marang sliramu bebarengan nyawiji ana ning kutha iki joko rasa ngukir tresno ning ati orang bakal lali donga iki kanggo sliramu muga iso dadi pengarepanku ananging saiki beda sing tak lakoni kowe lunga ninggal loro kabeh wis mbok blenjani Aku bertahan, kecewa. perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing kadung pengen bahagia ne uripmu. Prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai. Kok kebangetan sambat belas ra ono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men loro ati iki tambarno karo tanggul latihan. Sone wes soleh gantimu wes rakaco aku. Marco wes tau, wes tau jeru. Sing penting wes tau biyen aku cepetan. Suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansaya kubra. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Bakal dadi jodohku, wes tak angen-angen koe dadi pilihanku. Tenang rasa sepaneng tenang aku wes senang. Rene rangkul anakku tanggo sangu turuku. Besok milio tino kowe tak lamar. Rasa ngeroso aku ninggal no sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani. Wesuwe werarene welu ngomong masalah sepele, we golek liyane. Ojo ngalih, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Aku wes seorang gagas kata luka. Wes cukup wih, ra pengen baleni. Mario, leh mutulan hati. Wes wayae, wes kampung belajani. Utang tangi sehati. seneng bareng karo koe. Biyen susah tetep karo koe. Saiki wis beda koe wong liya. Ngambyar nang impiku nyanding sliramu. Apa kutu pasrah kahanane, kutu nrimo karo putusane. Satenane ati iki ora lilo, yen nyawang sliramu nyanding wong liya. Hingga kau tak pergi lagi mempertahankan. dengan senyum ramahmu, teman kecilku. Kita akan mencari tempat bercanda kita, kini semakin indah untuk dinikmati. Temani hariku, takkan hilang. Semua waktu tak terulang. Lihatlah kini aku rindu. Pesona terbaiknya hingga kau tak pergi lagi. Mempertahankan semua di sini. Pulanglah kembali hingga kota besarmu. Ku rindukan senyum ramamu, teman kecilku. Sekarang mulai berbeda. Kau yang dulu ada dan kini mulai tiada. Indahnya rasa yang datang ketika bersama. Seakan waktu kan mengemis untuk kembali. Sanggup ini terjadi walaupun di hati. Tertawa bersama saling mencinta kini telah berbeda. Dengarlah ceritaku, aku tak ingin kau pergi. Menangis terharu karena terlalu dalam mencintaimu. Membuatku semakin menggila. Namun kini hanya sebuah kenangan saja. Oh, telah ku pertaruhkan semua saat denganmu. Kejam kelakuanmu saat bermain. Walau pedih di hati, tertawa